semua pacarku ada rasa kagum terpesona sampai terbawa mimpi. Setelah dekat ku tahu arti kekagumanku bukan pada wajah dan senyummu tapi pada pacar yang baru dan baik hati, ku tutup lehernya sampai kaki, pakai kardusnya kulkas. Terpaksa ku cabul lagi.